لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها فصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع berbaring-baring setelah melakukan salat sunnah fajar yakni setelah dikumandangkan azan subuh beliau melakukan salat sunnah dua rakaat ringan ini maksudnya Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama kemudian di rakaat kedua Fatihah dengan Qul huwallahu ahad barakallahu bikum dua surah ini barakallahu bikum dibaca di dua rakaat subuh sebagai pembuka dua rakaat sunnah subuh sebagai pembuka barakallahu bikum ibadah untuk keseharian kita sebagaimana juga kita tutup dengan apa dengan dua surah ini juga di witir barakallahu fikum karena dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kita melakukan tiga witir maka subbih rabbikal a'la di rakaat pertama barakallahu fikum setelah Fatihah kemudian rakaat kedua adalah kulia ihul kafirun barakallahu fikum kemudian ditambah satu rakaat barakallahu fikum al-fatihah dengan kul huwallahu ahad sebagai penutup barakallahu fikum sebagai penutup perjalanan kehidupan kita 1x24 jam. Baik, jadi kita mengakhiri kita memulai kehidupan kita dengan tauhid barakallahu fikum dan mengakhirinya dengan ketauhidan pula barakallahu fikum sedar murajaah barakallahu fikum sehingga jangan kita tinggalkan dalam kehidupan kita ini sebisa mungkin dua rakaat setelah adzan dan tiga rakaat sebelum adzan maksudnya sebelum fajar baik yakni salat witir pembuka dan penutup kehidupan kita kesehariannya nasallahu taufiq wa tashil wa sadat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan taufiknya dan ini sangat mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat berat kalau orang itu tidak ditolong tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini baik walaupun kita mengatakan gampang cuma dua rakaat kenapa sih? Betul ketika Anda ditolong gampang, tapi kalau Anda tidak ditolong sangat susah dan susah. Wa tawfiqu minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi usai beliau melakukan dua rakaat salat sunnah subuh barakallahu fikum beliau ittaja'a berbaring-baring ala syikhil aiman di sisi kanannya. Hadza alladhi thabata anhu ini telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa dzakara at-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala dan juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Idza shalla ahadukum ar-rak'atain qabla subhi falyattaji' ala jambihi al-ayman." Idza shalla ahadukum kalau salah seorang di antara kalian telah melakukan dua rakaat qabliyah subuh. Baik. Falyattaji ala jambihil ayman maka silakan dia berbaring-baring di sisi kanannya. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih gharib. Wa sami'tu Ibnu Taimiyah yaqul hadza batilun wa laysa bi sahih. Wa innama sahih al-fi'lu la al-amru biha. Kata Ibnu Taimiyah hadza batil. Perintah untuk ittija' itu tidak ada hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Tidak sahih kalau beliau memerintahkannya. Tapi kalau berbuatannya ada. Paham ini? Kata ابن تيميه هذا باطل وليس بصحيح، وانما صحيح الفعل لا الامر بها. Yang ada adalah perbuatan dan bukan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaring. Bukan masalah salatnya, paham insyaallah. Ittifaq barakallahu fikum bahwa salat itu adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi berbaring-baringnya. Berbaring di sebelah kanan ini yang menjadi permasalahan kita. Baik. Beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan perintah itu tidak ada. Tapi yang adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru tafarrada bihi Abdul Wahid bin Ziyad wa ghalat wa ghalatihi. Dan adapun hadis yang menunjukkan bahwa itu adalah perintah berbaring-baring setelah dua rakaat fajar, salat qabliyah fajar, itu bersendirian Abdul Wahid dalam periwayatannya dan dia salah. Wa amma Ibnu Hazm wa man taba'ahu fa innahum yujibuna hadhihi abjah. ويبتلوا ابن حزم صلاة من لم يتجئها بهذا الحديث. Adapun Ibnu Hazm dan orang-orang yang ikutinya dari Zahiriyah, orang-orang yang mazhab Zahiriyah, fa innahum yujibuna hadhihi ad-daj'ah. Mereka mewajibkan untuk berbaring-baring. Baik. Wa yudri Ibnu Hazm صلاة من لم يتجئها بهذا الحديث. Dan Ibnu Hazm menganggap bahwa batal sholatnya orang kalau tidak berbaring-baring setelahnya. Wah, ini tentunya jauh dari kebenaran barakallahu fiik. Wa hadza mimma tafarrada bihi 'anil a'immah. Ini termasuk perkara yang Ibnu Hazm bersendirian dalam memahaminya dan berpendapat barakallahu fiik. Bersendirian Ibnu Hazm dalam berpendapat tentang wajibnya berbaring-baring setelah salat dua rakaat qabliyah subuh. Wa ra'aytu mujalladan li ba'dhi afhadihi qad nasara fihi hadha al-madhhab. Kata Ibnu Taimiyah, dan aku melihat. Baik. Masih ucapannya Ibnu Taimiyah kelihatannya. Wa ra'aytu mujallad, aku melihat satu buku, satu jilid. Tulisan atau karya murid dari Ibnu Hazm. Qad nasara fihi hadzal madhhab. Dia membela madhhab ini. Madhhab apa ini? Madhhab apa yang dimaksud pembahasan kita, madhhab apa? Apa maksud masalahnya? Batalnya salat dua rakaat qabliyah kalau tidak ittijah. Padahal dia bersandar pada apa? Hadis. Hadis yang sangat lemah, hadis dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Barakallahu fikum. Waqad dzakara Ibnu waqad dzakara Abdul Razzaq fi al-Musannaf an Ma'mar an Ayyub an Ibn Sirin anna Aba Musa wa Rafi'a Ibn Khadij wa Anas Ibn Malik radhiyallahu anhum kanu yattaji'una ba'da rak'atay al-fajr wa ya'muruna bidzalika wa dzakara an Ma'mar عن أيوب النافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول كفانا بالتسليم. Disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibn Sirin, bahwa Abu Musa, sahabat mulia Abu Musa dan Rafi' ibn Khadij, Anas bin Malik radhiyallahu anhum, kami yattaji'una ba'da raka'atil fajr. Bahwa mereka-mereka ini, sahabat-sahabat ini, yattaji'una berbaring-baring setelah melakukan salat dua rakaat qabliyah subuh. Wa ya'muruna bidzalika. Dan mereka memerintahkan untuk itu. Wa dzakara an Ma'mar an Ayyub an Nafi'. Disebutkan juga dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar kana la yaf'aluhu. Justru Ibnu Umar tidak melakukannya, tidak melakukan berbaring-baring setelah dua rakaat qabliyah. Wa yakunu kafana bitaslim. Dia mengatakan cukup kita dengan telah memberi salam selesai. Wa dzakara an Ibnu Jurayj akhbarani man usaddiqu anna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yattaji'u li sunnatin walakinahu kana yad'abu lailahu fayastarih. Dan diriwayatkan juga wa dzakara An Ibn Jurayj, disebutkan dari Ibn Jurayj, mengatakan akhbarani man usaddiqu, dikhabarkan kepadaku oleh orang yang aku percaya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun yattaji'u li sunnah, bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring karena selesai melakukan sunnah. Sunnah dua rakaat qabliyah subuh. Walakinahu kana yad'abu lailahu fayastari, akan tetapi beliau telah memanfaatkan waktunya dari sejak malamnya melakukan salat qiyamul lail. Kemudian beliau istirahat berbaring sesaat. Pamarakum. Berbaring-baringnya ini karena capeknya beliau, barakallahu fikum, dari sejak semalamnya, bukan karena sunnahnya, barakallahu fikum, untuk berbaring-baring setelah dua rakaat qabliyah subuh. Qala wa kana Ibnu Umar yusibuhum idza ra'ahum yahsibuhum idza ra'ahum yataj'una ala aymanihim. Wa kana Ibnu Umar yahsibuhum idza ra'ahum yataj'una ala aymanihim. Dan Ibnu Umar melempari mereka dengan batu kerikil. Idza ra'ahum yataj'un, kalau beliau melihat ada orang-orang yang berbaring-baring. Tayyib. Hasbun, tayyib, yahsibun. Hasbah gimana? Hasbah. Kita takdir artinya apa? Singkat anak ini apa? Melempar, iya betul, melempar dengan batu kerikil. Bahwa Ibnu Umar kana yahsibuhum, yakni melempar mereka dengan batu kerikil ketika beliau melihat ada orang yang berbaring-baring di sebelah kanannya setelah melakukan salat dua rakaat qabliyah subuh. Barakallahu fikum. Wa dzakara Ibnu Abi Syaibah an Abi Siddiq الناجي أن ابن عمر رأى قوما اتجأوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم. Disebutkan juga oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, barakallahu fikum, dari Abi Siddiq الناجي, bahwa Ibn Umar melihat satu kaum اتجأوا بعد ركعتي الفجر, mereka berbaring-baring di sebelah kanan mereka setelah melakukan dua rakaat qabliyah subuh. Farsala ilaihim banahum, kemudian Ibnu Umar mengirim orang untuk melarang mereka berbaring-baring. Faqalu nuridu bidzalika sunnah. Orang-orang itu pun mengatakan kami melakukan ini untuk menjalankan sunnah. Faqala Ibnu Umar, irji' ilaihim wa akhbirhum annaha bid'ah. Kembali kepada mereka, khabarkan kepada mereka bahwa perbuatan adalah bid'ah. Waqala Abu Mijlaz, sa'altu Ibnu Umar anha faqala yal'abu bikum syaitan. Baik. Aku bertanya kepada Umar tentang perkemarasan ini. Kata Ibn Umar, yal abu bikum syaitan, syaitan telah mempermainkan kalian. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, ma balu rajul idha salla raka'atain yaf'alu kama yaf'alu al-himar idha tama'ada idha tama'aka. Berkata Ibn Umar, ma balu rajul idha salla, kenapa ada orang-orang setelah dia melakukan salat dua rakaat yaf'alu kama yaf'alu al-himar, dia melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh seekor keledai idha tama'aka, yakni berbaring. Wa qad ghala fi hadhihi ad-daj'ata ta'ifatan wa tawassata fiha ta'ifatun thalithah. Ain, dua kelompok ini barakallahu fikum yang gala, dikatakan gala berlebihan. Satu menganggap itu kewajiban. Paham barakallahu fikum. Satu kewajiban, bahkan dianggap tidak sah salat dua rakaat qabliyahnya kalau dia tidak berbaring-baring. Ini pendapatnya siapa? Ibn Hazm, barakallahu al-Zahiriyah. Dan ada pun barakallahu fikum, tapi Ibn Umar justru menganggapnya bahwa itu adalah suatu yang bukan sunnah. Maka dikatakan di sini wa ghala fi hadhihi ad-daj'ah faifatan wa tawassata fiha faifatan salisah, dan ada kelompok satu lagi yang berlaku pertengahan dalam masalah ini. Fa ujabaha jama'atu min ahli adh-dhahir wa abtalu as-salata bi tarkiha ka ibn Hazm wa man wafaqahu wa karihaha jama'atu min al-fuqaha'i wa sammuha bid'ah. Dua kelompok ini yang dikatakan galak berlebihan. Taib. Sebagian menganggapnya wajib, yakni ahlu zahir dari pengikutnya Ibnu Hazm, dan menganggap batal salat dua rakaat itu kalau mereka tidak berbaring-baring. Wa kariha jama'atun, kelompok yang kedua menganggap bahwa itu adalah perkara bid'ah. Taib. Dan mereka benci perlakuan ini, berbaring-baring setelah melakukan salat dua rakaat qabliyah. Wa tawassata biha Malik wa ghairuhu falam yarau biha ba'san liman fa'alahu rahatan. Berlaku pertengahan dalam masalahnya Imam Malik dan yang lainnya dari para a'immah, lam yarau biha ba'sa, tidak mengapa pendapat mereka, para ulama ini tidak mengapa untuk mereka berbaring-baring kalau mereka menginginkan istirahat. Tayyib. Wa karihuha liman fa'ala istinanan. Wah. Wastahabbaha ta'ifatun ala al-itlaqi sawa'un istaraha biha am la wahtaju bihadiyah Abi Hurairah. Imam Malik mengatakan bahwa kalau dia melakukannya karena raha, pengen istirahat, tidak mengapa. Tapi kalau dia melakukannya karena dianggap itulah sunnah, maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Wastahabbaha ta'ifatun, ada kelompok lain juga yang menganggap sunnah ala al-itlaq secara mutlak. Apakah itu dia niatkan untuk istirahat atau memang dia anggap itulah sebagian daripada sunnah. Dan mereka berhujjah dengan hadis Abu Hurairah. Walladzina karihuha minhum man ihtaja bi atsari sahabati ka Ibnu Umar. Dan di antara orang-orang yang tidak senang dengan perlakuan berbaring-baring ini setelah dua rakaat qabliyah subuh, yaitu minha man ihtaja bi atsari sahabah. Mereka adalah orang-orang yang berhujjah dengan asar sahabat seperti Ibnu Umar dan yang lainnya. Haitsu kana yashibu man fa'alaha. Ibnu Umar diriwayatkan bahwa beliau melempari batu orang yang melakukannya berbaring-baring. Wa minhum man ankara fi'la Nabi sallallahu alaihi wasallam laha wa qala sahih anna tija'ahu kana ba'da al-witri wa qabla rak'ati al-fajr. Di antara mereka ada yang mengingkari bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dilakukan, perbuatan berbaring-baring itu kan dilakukan setelah sholat dua rakaat qabliyah. Dan yang benar menurut mereka bahwa berbaring-baringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah melakukan sholat witir dan sebelum melakukan dua rakaat fajar. Kama huwa musarrahum bihi fi hadis Ibn Abbas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Ibn Abbas. Qala wa amma hadis Aisyah fakhtalafa ala Ibn Shihab bihi. Amma hadis Aisyah fakhtalafa ala Ibnu Shihab, mereka berselisih pada Ibnu Shihab. Faqala Malik anhu fa idza faraga yani min qiyamil laili ittaja'a ala shikhi al-ayman. Yani kalau berkata Imam Malik, kalau beliau telah melakukan salat malam, beliau berbaring-baring di sebelah kanannya. Hatta ya'tihul muadzin fa yusalli rak'ataini khafifataini, sampai datang muadzin, kemudian beliau didatangi oleh muadzin dan beliau pun melakukan salat dua rakaat ringan. Wa ada sarihun anna ad-daj'ata qabla sunnatil fajr. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa berbaring-baring yang dilakukan Rasulullah itu sesungguhnya adalah sebelum sunnah fajar. Barakallahu fikum. Setelah witir maksudnya, dan sebelum melakukan sunnah fajar. Wa qala ghayru an Ibn Shihab fa idza sakata al muadzin min adhan al fajr wa tabayyana lahu al fajr wa ja'a al muadzin qama faraka rak'atayn khafifatayn thumma ittaja'a ala shikhi al ayman. Berkata Ibn Shihab, fa idza sakata al muadzin min adhan al fajr, kalau telah berhenti muadzin mengumandangkan adzan fajarnya, wa tabayyana lahu al fajr, dan jelaslah oleh beliau bahwa telah muncul fajar, wa ja'a al muadzin, dan telah datang muadzin, qama faraka rak'atayn, maka beliau pun berdiri melakukan salat dua rakaat qabliyah. Semat saja ala sikil aiman, kemudian beliau berbaring-baring di sebelah kanannya. Qalu idza ikhtalafa ashab Ibn Shihab, mereka mengatakan kalau murid-murid Ibn Shihab berselisih, fal qawlu ma qalahu Malik, maka pendapat yang dipegang adalah ucapannya Al-Imam Malik. Li'annahu asbatahum fihi wa ahfadahum. Karena murid Ibnu Syihab ini ada yang meriwayatkan bahwa berbaringnya Rasulullah itu sebelum salat dua rakaat qabliyah. Sebagian lagi meriwayatkan bahwa setelah dua rakaat. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kalau murid-murid Ibnu Syihab berselisih, maka yang dipegang adalah pendapatnya Imam Malik, muridnya Ibnu Syihab. Lianahu asbatahum fihi wa ahwalahum, karena yang paling kokoh hafalannya dan paling mungkin dia dalam periwayatannya adalah beliau Imam Malik. Wa qala akharun bal as-shawabu fi hadha ma'a ibn Khalid ma'a man kharafa Malikan. Sebagian mengatakan bahwa yang benar justru yang menjelisih Imam Malik. Wa qala Abu Bakar al-Khatib rawa Malik an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laili 11 rak'ah yutiru minha biwahidatin baida faraga minha ittaja ala shikil ayman hatta ya'ti al-madin fa yusalli rak'ah salli rak'atayn khabibatayn. Berkata Abu Bakar al-Khatib, diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, kana Rasulullah yusalli min al-laili 11 rak'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 11 rak'ah, 11 rakaat salat malam. Yutiru minha, beliau melakukan witir di akhir salat malamnya ini dari 11 rakaat ini. Di wahidah satu rakaat. Fa idza faraga minha ittaja'ala shikila iman. Kalau beliau telah selesai melakukan witir ini, beliau pun berbaring-baring di sebelah kanan beliau hatta yatihul muadzin, sampai didatangi beliau oleh muadzin, fa yusalli rak'ataini khafifataini. Maka beliau pun melakukan salat dua rakaat ringan. Wa qala Malik Uqail, dan Imam Malik diselisihi oleh Uqail dan Yunus dan Shu'aib wa Ibnu Abi Di'b wa Al-Auza'i wa ghairuhum. Rawi an Az-Zuhri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarka'u rak'atayn al-fajr thumma yattaji'u ala shikil ayman hatta ya'tihul muadzin. Justru yang lainnya yang menyisih Imam Malik adalah Uqail, Yunus, Shu'aib, Ibnu Abi Di'b wa Al-Auza'i dan yang lainnya. Mereka justru meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, guru mereka, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yarkau rakaatain li fajr, bahwa beliau melakukan salat dua rakaat sebelum fajar, kemudian beliau berbaring-baring di sebelah kanannya sampai datang muadzin, fa yakhruju ma'ahu, kemudian beliau pun keluar bersama di muadzin untuk melakukan salat fajar. Pada kira Malik anna ittija'ahu kana qabla rakaat al-fajr, disebutkan oleh Malik bahwa berbaring-baringnya beliau ini sebelum dua rakaat qabliyah. Wa fi hadis al-jama'ah annahu ittaja'a ba'daha, dan yang lainnya meriwayatkan bahwa justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan berbaring di sebelah kanan ini setelah dua rakaat qabliyah. Tafaqqa ulama anna Malikan akhta'a wa asaba ghairuhu intaha kalamuhu. Maka diriwayatkan oleh dihakimi oleh para ulama bahwa Malik keliru dalam masalah ini dan yang benar adalah yang lainnya, intaha kalamuhu. Siapa yang mengucapkan ini? Siapa? Al-Khatib. Baik. Abu Bakar Al-Khatib barakallahu fihi, jazakallahu khair. Baik. Abu Bakar Al-Khatib yang mengucapkan ucapan ini. Wa qala Abu Talib, qultu li Ahmad, haddathana Abu Salih عن أبي كديدة عن أبي كدينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتجع بعد ركعة الفجر قال شعبة لا يرفعه قلت فإن لم يتجع عليه شيء قال لا عائشة ترويه وابن عمر ينكره. Berkata Abu Talib, aku berkata kepada Imam Ahmad, haddatsana Abu Fadl an Abi Kudayyah, Kudainah an Suhail ibn Abi Shalih an Abihi an Abi Hurairah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ittaja'a ba'da raka'at al-fajr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring-baring sebelah kanannya setelah dua rakaat sebelum fajar. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, yarfa'uhu. Dia meriwayatkan merafakannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa illam yattaji' ala alaihi syai'. Kau katakan kepada Imam Ahmad, illa niyattaji, seandainya orang itu melakukan salat dua rakaat kemudian tidak berbaring-baring, apakah atasnya sesuatu, yakni dosa atau kesalahan? Qala la. Dari kata Imam Ahmad tidak. La Aisyah tarwihi wa Ibnu Umar yungkiruhu. Aisyah meriwayatkan bahwa beliau berbaring-baring sementara Ibnu Umar mengingkarinya. Qala Al-Khallal wa anba'ana Al-Marwazi anna Aba Abdullah qala hadis Abu Hurairah laysa bidzak. Jadi bahwa hadis Abu Hurairah tidaklah demikian. Qultu innal a'mash yuhadditsu bihi an Abi Shalih. Nabi Hurairah qala Abdul Wahid ha wahdahu yuhadditsu bihi. Bahwa Al-Amash menyampaikan dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah berkata Abdul Wahid wahdahu yuhadditsu bihi, hanya Abdul Wahid yang meriwayatkan riwayat ini. Wa qala Ibrahim ibn al-Harith inna Aba Abdullah su'ila an al-ittija'i ba'da rak'ati al-fajr. Abu Abdullah, yani Imam Ahmad, ditanya tentang berbaring-baring setelah dua rakaat sebelum fajar, qala ma af'aluhu. Wa in qalahu rajul bahasan, aku sendiri tidak melakukannya, tapi kalau ada orang yang melakukannya tidak mengapa. Intah. Baik. Maksudnya Imam Ahmad di sini adalah amru bihi wajib. Siapa yang mau berbaring-baring silakan, mungkin. Siapa yang tidak mau ya silakan. Bukan suatu keharusan. Karena riwayat perintah tidak ada. Paham? Hanya perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan berbaring-baring setelah melakukan salat dua rakaat qabliyah, qabla al-fajr. Paham barakallahu fikum. Dan ini lakukan di rumah, barakallahu fikum, dilakukan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya repotnya kalau tidak bisa menjaga mata. Baik. Mau bilang oh, mau rabu-rabu dulu baterai. Kok baterai terus. Yang jelas Imam Ahmad mengatakan, ya aku sendiri tidak melakukannya, tapi kalau ada yang melakukannya maka silakan. Hasan perkara baik. Falau kana hadithu Abdul Wahid ibn Ziyad an al-A'mash an Abi Shalih sahihan indahu lakana aqallu darajatihi indahu al-istihbab. Seandainya Imam Ahmad menganggap bahwa hadis Abdul Wahid ibn Ziyad dari Imam Ahmash dari Abi Shalih itu hadisnya sahih menurut Imam Ahmad, lakana aqallu darajatihi indahu al-istihbab. Minimal menurut Imam Ahmad, seandainya hadis ini sahih menurut beliau, maka disuntahkan melakukan berbaring-baring itu. Wakilah Inna Aisyah radhiyallahu anha rawat hada, warawat hada, fakana yafalu hada taratan, wahada tar. Falaysa fi dzalika khilaf, innahu min al-mubah. Wallahu a'lam. Waktu diqal, ada yang mengatakan Inna Aisyah radhiyallahu anha rawat hada, warawat hada. Beliau Aisyah meriwayatkan ini dan meriwayatkan ini. Fakana yafalu hada tarah, maka beliau fakana yafalu hada tarah, maka beliau melakukan ini terkadang, terkadang melakukan bagar wahada tarah. Faisa fi dzalika khilaf, maka ini tidak ada, barakallahu fikum, tidak ada perselisihan sesungguhnya karena perkaranya mubah. Yakni siapa yang melakukan silakan, siapa yang tidak mau melakukan silakan. Wa fi ittija'ihi ala syikhi al-aiman syirkhun. Selesai pembahasan. Yakni tidak ekstrim kita sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazm bahwa perkara berbaring setelah dua rakaat fajar qabla al-fajr itu adalah wajib. Artinya tidak sah salat dua rakaat itu kalau kita tidak baring-baring. Dan yang lainnya mengatakan bid'ah. Tapi yang benar adalah yakni perkara mubah. Pemitinya ya hilai man syirkun. Yang jelas siapa yang melakukannya silakan, siapa yang tidak melakukannya silakan. Adapun berbaring-baring itu sendiri ada rahasianya kata Ibnu Qayyim, wa huwa annal qalba mu'allaqun fil janibil aisar. Bahwa hati itu kalb apa? Bukan hati. Jantung. Kalb. Perhatikan baik-baik. Kalb itu artinya jantung. Hati itu bahasa Arabnya apa? Kabid. Paham? Hati itu kabid. Kemudian kalb itu jantung. Baik. Tapi karena kita di Indonesia ini sudah terlanjur salah. Baik. Kalbu itu diartikan apa? Hati. Padahal yang benar kalbu itu artinya jantung. Kalau kita mau mengartikan kalbu itu dengan jantung, orang akan mengetawai kita. Marilah kita memperbaiki jantung-jantung kita. Baik. Orang akan bertanya, lain-lain ini dia. Barakallahu fikum. Padahal itu yang betul. Baik. Kalbu itu sebenarnya artinya jantung. Kabit itu artinya apa? Hati. Sudah salah terjemah dari awal-awalnya, sehingga kalau kita mau meluruskan, justru kita ini ketawain orang terkadang. Baik. Baik. Rahasianya di sini. Wa huwa anna al-qalba mu'allaqun fil janib al-aysar, bahwa jantung itu di sebelah kiri. Posisinya di sebelah kiri jantung itu. Baik. Fa idza nama ar-rajulu ala al-janib al-aysar, kalau seorang itu barakallahu bikum tidur dan bagian kirinya yang di bawah, istaqala nauma, dia yang akan terkantuk. Lianahu yakunu fi da'atin wa istirahatin fayadkulu naumuhu. Istaqala nauman, barakallahu bikum, dia akan lebih cenderung untuk tidur. Lianahu yakunu fi da'atin wa istirahatin. Baik. Karena dia dalam kondisi lebih tenang dan lebih istirahat. Waiskulu naumuhu, dan lebih berat tidurnya. Fa idza nama an syikil aiman fa innahu yaqlaqu wa la yastaghriqu fi naumihi. Adapun kalau dia sebelah kanannya, barakallahu fikum, sebelah kanan. Baik. Idza nama an syikil aiman fa innahu yaqlaqu wa la yastaghriqu bin naum. Dia akan senantiasa kurang nyaman. Baik, dan dia tidak akan tertidur lelap. Liqalatul qalbi wa talabihi mustaqarrihi. Baik. Karena goyangnya jantung ini dan dia pengen untuk di posisinya. Paham barakallahu. Dia pengen di posisi sebelah kiri. وميله إليه ولهذا استحب الأطباء النوم على جانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام وصاحب الشر يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. طيب. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر. طيب. Oleh karena itu para tabib justru menganggap baik tidur di sebelah kiri. Paham? Sebelah kiri yang di bawah. Likamalir rahati wa tibin manam. Karena lebih sempurna istirahatnya dan lebih nyenyak tidurnya. Wa sahibu syar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibun nauma ala al-janib al-ayman. Justru beliau senang apa? Barakallahu fikum, berbaring-baring dan sebelah kanan yang di bawah. Li'alla yaqula naumuhu, agar supaya tidurnya tidak berat. Fayanamu an ya'an qiyamil lail, sehingga dia tertidur dari salat malam. Ini lalai dari melakukan salat malam. Panawmu 'alal janibil ayman anfa'u lil qalb. Baik. Wa 'alal janibil aysar anfa'u lil badan. Panawmu 'alal janibil ayman anfa'u lil qalb. Maka an-naum 'alal janibil ayman, tidur di sebelah kanan ini yang di bawah ini lebih bermanfaat untuk kalbu, karena dia tidak tertindih, longgar dia untuk barakallahu fikum beraktivitas. Karena satu-satunya organ yang tetap terjaga barakallahu fikum ketika orang tertidur adalah apa? Baik, jantung. Baik. paru-paru juga barakallahu fikum, orang masih tetap bernapas. Baik. Karena jantung ini butuh dengan apa? Oksigen. Tapi orang harus ada mesti supply oksigen. Ini yang tidak pernah boleh berhenti. Barakallahu fikum. Kapan oksigen berhenti, maka jantung pun akan berhenti. Paham barakallahu fikum. Karena oksigen ini sentiasa dihirup dan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam jantung dan dipompakan ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini butuh oksigen barakallahu fikum untuk menjalankan aktivitasnya bersama dengan nutrisi yang ada. Baik. Darah ini yang sebagai apa namanya yang menyuplai barakallahu fikum, menyuplai oksigen dan menyuplai nutrisi ke seluruh anggota tubuh kita, organ-organ yang ada dalam tubuh kita barakallahu fikum. Ini dua yang tidak pernah bisa berhenti. Dalam walaupun kita istirahat, tetap dia bekerja. Maka ketika kita tertidur di sebelah kanan kita, maka Tapi jantung bisa tetap beraktivitas dengan bagus. Ini bagus untuk jantung. Tapi fanumu ala janibil ayman anfa'u lil qalb wa ala janibil aysar anfa'u lil badan. Kemudian kalau kita tertidur di sebelah kiri, itu lebih bagus untuk badan kita secara keseluruhan. Karena tidur nyenyak. Barakallahu fikum. Tidur nyenyak boleh istirahat dan bangun dalam kondisi segar. Bismillah ta'ala. Baik. Kapan Anda bangun dalam kondisi tidak bugar, berarti Anda kesehatannya bermasalah. Barakallahu fikum. Ketika Anda bangun kemudian kram-kram ini kaki, oh, ada yang tidak beres. Barakallahu fikum. Harus periksa, harus diperbaiki. Baik. Bangun mestinya orang apa? Kondisi bugar, sehat. Baik. Bukan dalam kondisi. Baik. Pas tidur, biasa-biasa. Dibangun siapa kaki? Baik. Setengah mati mau berjalan. Berarti ada sesuatu sesungguhnya. Barakallahu fikum yang perlu diobati, diperbaiki. Agar. Baik. Karena dari barakallahu fikum, ketika orang tertidur itu tubuh kembali barakallahu fikum memperbaiki. Jadi, ada yang rusak diperbaiki, ada yang capek diistirahatkan. Oleh karena itu barakallahu fikum, jadi, olahraga malam itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Paham? Olahraga malam sangat-sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Anda sudah memakai seharian penuh untuk bekerja. Yang semestinya malam itu Anda pakai untuk istirahat, lebih dipakai untuk bekerja. Barakallahu fikum. Lebih dipakai untuk bekerja di badan. Sehingga lebih cepat repotnya. Jadi, bukan sehat. Kalau Anda mau olahraga, silakan olahraga pagi atau olahraga sore. Ada ampak lebih bermanfaat untuk Anda. Baik. Dan olahraga tidak perlu lama-lama. Sampai 2 jam. Tidak perlu. Olahraga 1/4 jam, 20 menit, 30 menit sudah lumayan. Baik. Sudah lumayan. Yang penting olahraganya benar. Baik. Yang penting olahraganya benar. Baik. Cukup 3 kali sepekan. Atau 4 kali sepekan. Jadi memanfaatkan waktu 20 menit. Atau paling lama setengah jam. Per sekali olahraga. Itu sudah cukup. Jadi Anda sudah mandi keringat. Agar Anda sudah mandi keringat. Sekali lagi. Olahraga malam. Bukan dianjurkan. Wallahu a'lam bissawab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha." Baik. Anda diperintahkan istirahat di malam hari. Barakallahu fikum. Dan memang paling enak, paling nyaman tidur di malam hari. Paling nikmat sesungguhnya. Baik. Paling nikmat. Ketimbang tidur di siang hari. Baik. Walaupun tidur siang hari tetap kita dianjurkan barakallahu fikum tidur walaupun cuma sesaat. Sehari dari siang hari tidur silakan. Barakallahu fikum setengah jam itu sudah lumayan. Baik, biasa disebut dengan qailulah. Qailulah di siang hari dan insyaallah bugar kita setelah istirahat di siang hari. Baik, siap untuk melanjutkan pekerjaan kita. Grafik kemampuan kita beraktivitas ketika kita barakallahu fikum ketika kita tidur siang naik istirahat tetap naik. Paham barakallahu fikum. Fit dia. Tapi kalau dia barakallahu fikum tidak tidur siang grafiknya naik kemudian turun. Karena dia ngantukan, lemas, sakit kepala. Barakallahu fikum. Dikit-dikit menguap. Tidak konsentrasi. Barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang tidur siang. Barakallahu fikum. Dia tidur siang walaupun sesaat. Yang penting kualitas tidurnya bagus. Dia bisa beraktivitas sampai masya Allah malam. Dalam kondisi bugar. Baik. Itu lebih bagus ketimbang sedikit-sedikit ngantuk. Di majlis ta'lim, walaupun bahasanya perang, tidur. La haula wa illa billah. Allah musta'an. Pasal di hadis salah satu qiyamul lail, petunjuk Rasulullah ini tadi masalah istirahat. Setelah kita membahas barakallahu fikum, setelah kita membahas penutup kehidupan kita dengan apa? Kita tutup kehidupan kita ini dengan apa? Dengan salat witir. Karena akhir perjalanan kita, kehidupan kita perharinya itu di waktu fajar. Sebelum fajar maksudnya. Paham? Ya, ini kita tutup kehidupan kita, lembaran kehidupan kita dengan salat witir 3 rakaat. Dengan ketauhidan, qul ya ayyuhal kafirun, dengan qul huwallahu ahad. Kemudian kita membuka lembaran baru setelah dikumandangkannya azan dengan 2 rakaat pula. Rakaat qabliyah, 2 rakaat. Juga dimulai dengan ketauhidan. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Barakallahu. Jadi kita memulai hidup kita dengan ketauhidan dan apa? Kita akhir kehidupan kita dengan ketauhidan per harinya 1x24 jam. Kita baca sedikit barakallahu fikum. Fasun fi hadis sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah qiyamul lail untuk salat. Bukan qiyamul lail untuk nonton bola, atau nonton tinju. Barakallahu fikum. Atau untuk main game atau yang lainnya. Para keluar dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. La dunia wa la akhirat. Tidak untuk dunianya dan tidak untuk akhiratnya. Baik. Wa qad ikhtalafa salam wal khalafu bi annahu hal kana fardhan alaihi am la. Para ulama kita berselisih pendapat dari zaman dahulu kala sampai sekarang tentang masalah qiyamul lail untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah memang itu wajib atau tidak. Wa taifatan ihtajju bi qaulillahi ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan kedua kelompok ini yang mengatakan wajib dan mengatakan tidak, dua-duanya berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam, barakallahu fikum, tidak sepanjang malam dilarang orang melakukan apa? Melakukan sholat malam sepanjang malam kecuali waktu-waktu tertentu. Paham ini? Seperti 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Itu disunnahkan barakallahu fikum. Ahya lailah. Beliau menghidupkan malamnya. Ini tidak tidur semalaman selama 10 hari. Barakallahu fikum. Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari-hari yang lainnya tidak boleh. Kenapa hanya di 10 terakhir Ramadan? Karena di sana waktunya sangat utama. Baik. Ibaratnya musim-musim panennya orang. Kalau para pedagang di Manado ini misalnya bulan Desember itu musim panen. Paham? Musim panennya orang. Baik. Para pedagang Allah musta'an. Atau menjelang hari raya Ramadan. Baik. Mestinya musim panen untuk akhirat tapi panen juga untuk dunianya. Baik. Qalu fa hadha sahih bi adami al-wujub. Mereka mengatakan bahwa ayat ini justru sangat jelas bahwa salat malam itu tidaklah wajib karena beliau, karena Allah mengatakan nafilatan lak. Nafilah. Qala al-akharun amarahu bitahajjud fi hadha surah kama amarahu fi qouli ta'ala. Kelompok yang lain dari kalangan para ulama mengatakan justru amarahu bitahajjud. Allah memerintahkan beliau untuk bertahajud di dalam surah ini sebagaimana Allah memerintahkannya juga di ayat yang lain, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Barakallahu fikum. Bangkitlah engkau melakukan salat malam kecuali sedikit. Walam yaji ma yansahuhu anhu, dan tidak ada sesuatu yang menghapuskannya dari ayat. Wa ma qulhu ta'ala nafilatallak falau kana al-muradu bihi at-tatawu lam yakhussahu bikaunhi nafilatallah. Seandainya itulah perkara tatawu, maka tidak perlu Allah SWT menghususkan beliau dengan kata nafilatallaka. Wa inna al-muradu bin nafilati az-ziyadah. Yang dimaksud dengan nafilah di sini, di ayat ini, bagi orang yang mengatakan tentang wajibnya untuk beliau, itu adalah az-ziyadah. Wa mutlaqu ziyadah la yadullu 'ala at-tatawwu. Semata-mata itulah tambahan, tidaklah menunjukkan bahwa itu adalah tatawu. Fa qala ta'ala wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba nafilatan ay ziyadatan 'ala al-walad. Dan kami telah menghibahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub sebagai tambahan. Wa kadzalika nafilah fi tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyadati darajatihi wa bi ajrihi. Demikian juga nafilah dalam tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tambahan untuk derajat beliau dan pahala beliau. Wa li hadza khassahu biha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ini untuk nabinya. Fa inna qiyamal lail fi haqqi ghairihi mubahun wa mukaffirun lis-sayyi'at. Karena qiyamul lail untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara mubah dan sebagai penghapus dosa. Wa man Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menghapuskan untuk beliau dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Fa huwa ya'malu bi ziyadati darajati wa uluwil maratib. Maka apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari qiyamul lail untuk mengangkat derajat beliau dan meninggikan martabat beliau. Wa ghairuhu ya'malu bit takfir, sementara yang lainnya melakukan qiyamul lail untuk menghapus dosa-dosa. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lakukan itu untuk mengangkat derajatnya. Adapun umatnya, mereka melakukan qiyamul lail untuk penghapusan dosa-dosa. Qala Mujahid innama kana nafilatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Berkata Mujahid, dianggap itu nafilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Fa kana ta'atuhu nafilah ay ziyadatun bis sawab. Maka ketaatan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ziyadatun bis sawab, sebagai tambahan untuk pahala beliau. Wa li ghairi kafaratun li dhunubihi. Dan adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail itu adalah sebagai apa? Penghapus kafara atas dosa-dosa. Kita cukupkan sampai sini. Ilahu subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.